والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam akidah beliau yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, Asy-Syafi'i berkata, "Wa ushidu atau ashhadu anna al-iman qaulun wa 'amalun wa ma'rifatun bil qalbi." يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بقوله تعالى ليزدادوا إيمانا الآية. Kata beliau, dan saya mempersaksikan, saya bersaksi أن الإيمان, bahwa sungguhnya iman, قول وعمل ومعرفة بالقلب. Iman itu terangkai dari ucapan. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan pengetahuan dengan hati. Ya, kata pengetahuan dengan hati ini maksudnya dengan keyakinan di dalam hati. Ya, dibahasakan dengan bahasa pengetahuan, sebab keyakinan itu tidak akan tumbuh tanpa apa? Tanpa ilmu, tanpa ma'rifat. Ya. Yazidu bitta'at, dan iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman berkurang dengan maksiat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan, supaya mereka bertambah keimanan. Ya, di sini Imam Syafi'i menguraikan akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan masalah iman, bahwa iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, amalan, dan i'tiqadun, keyakinan. Di sini dibahasakan dengan kata ma'rifatun bil qalb, pengetahuan dengan hati. Ya, qaulun, ucapan, itu ucapan dengan lisan, banyak mana keimanan yang masuk di dalamnya, berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu, dan selainnya dari amalan-amalan lisan. Wa amalun, dan amalan, banyak rangkaiannya amalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, bagian dari keimanan. Dan dia adalah amalan membantu orang kesusahan, bekerja untuk membantu orang yang kesusahan, ya, berjihad di jalan Allah. Dan ada yang bilqal, dengan hati, iman kaitannya dengan hati, seperti tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, al-khawf, rasa takut, raja, rasa harapan, ya, memohon pertolongan, memohon perlindungan, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Ya, jadi keimanan kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, dan kadang dengan apa? Amalan hati. Dan kadang terangkai dari tiga-tiganya. Seperti sholat, ada yang gerakan tubuh, ada yang dengan lisan dibaca dikir-dikirnya, dan terdapat di dalamnya amalan-amalan hati yang mengandung makna khusyuk dan kesempurnaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang iman itu, bahwa iman mempunyai cabang-cabang. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Kata beliau iman 73-79 cabang. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah ucapan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang paling rendah, paling bawah. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi Nabi menyebutkan cabang-cabang keimanan, kemudian beliau memberi tiga contoh. Tiga contoh ini mewakili keimanan seluruhnya. Yang pertama ucapan dengan apa? Dengan lisan. Dengan ucapan. Yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini apa? Amalan, perbuatan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? Berkaitan dengan keyakinan. Sebab rasa malu itu adalah amalan hati yang nampak pengaruhnya di tubuh. Kalau di dalam hatinya tidak ada rasa malu, tidak akan nampak pada perbuatannya. Tapi kalau dia punya rasa malu, itu kadang nampak dari gerakannya, nampak dari raut mukanya. Jelas? Baik. Jadi itulah keimanan. Dan dalil-dalil tentang keimanan ini dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya kaum mukminin itu adalah mereka yang apabila Allah disebut, bergetarlah hati-hati mereka. Ini perhatikan ini amalan hati. Rasa khasyah di dalam hati. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mendengar. Maka mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Tawakal amalan apa? Amalan hati. Ini tiga, tawakal. Mereka menegakkan salat dan mengimpakkan rezeki yang diberikan kepada mereka. Berimpak amalan dan sholat, ada yang dari lisan, ada yang dari amalan. Jelas ya? Ini terangkai semuanya. Tiga, ucapan, amalan dan apa? Dan keyakinan. Kemudian dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jelas? Maka ini masuk semua dalam rangkaian keimanan. Dan dalil-dalil tentang iman ini mencakup tiga hal, ini sangat banyak sekali. Imam Syafi'i di sini sama dengan para a'immatus salaf yang lainnya. Iya. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama as-salaf tentang hal ini. Yazidu bitta'at. Kemudian kata Imam Syafi'i, iman itu bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau seorang hamba berbuat ketaatan, dia akan bertambah keimanan. Iya. Akan bertambah keimanan. Karena itu ada pembahasan yang sangat indah di dalam bab iman ini, yaitu penjelasan tentang amalan-amalan yang bisa menambah keimanan. Amalan-amalan yang bisa menambah keimanan. Dari menuntut ilmu syariat, dari sholat, salat malam, puasa, amar ma'ruf nahi munkar, dan selainnya dari amalan-amalan yang akan menambah keimanan. Ketaatan apapun yang dilakukan oleh hamba, maka itu akan menambah keimanannya. Ya. Wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan maksiat. Berkurang dengan maksiat. Apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka akan kurang keimanannya. Semakin banyak ia berbuat maksiat, maka semakin akan kurang keimanan itu. Jelas? Sampai ia berkurang dan berkurang. Dan mungkin akan lenyap keimanan tersebut. Iya. Maka ini dari keimanan. Bertambah dan berkurangnya apa dalilnya? Dalilnya firman Allah, liyazdadu imana, supaya mereka bertambah keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ya, kalau iman bisa bertambah, berarti bisa apa? Bisa kurang, itu tentu seperti itu. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bolehnya bertambah keimanan. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan iman itu bisa berkurang, di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'u al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan apa? Lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Disebut selemah-lemah keimanan. Dan dimaklumi tentang hadis syafaat, orang yang dikeluarkan dari sorga, ada yang dalam hatinya sebesar bur dari kebaikan, sebesar syairah, sebesar bur, ada yang sebesar darah. Jelas? Ini menunjukkan bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Iya. Dan ini ucapan ahli sunnah. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Telah menyimpang di dalam masalah iman ini dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Murji'ah. Ini akan disinggung oleh Imam Syafi'i. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Dari kalangan Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Nah, adapun kelompok Khawarij, saya mulai dulu dengan Khawarij sebab Murji'ah akan diterangkan oleh Syafi'i. Orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar mereka kafirkan. Ya, katanya sebab dosa besar itu menghilangkan keimanan. Dan kaidahnya orang Khawarij bahwa iman itu cuma satu kesatuan. Cuma satu kesatuan. Kalau pergi sebagiannya, pergi seluruhnya. Kaidah mereka. Iman itu satu kesatuan. Ya, kalau pergi sebagiannya, maka pergi seluruhnya. Jadi begitu dia berbuat maksiat, pergi sebagiannya, berarti seluruh keimanannya pergi. Kalau seluruh keimanannya pergi, berarti apa? Dia kafir. Ya. Jelas ya? Saya terangkan tadi bahwa iman itu kadang berkurang-berkurang sampai hilang keimanannya. Itu hilang bukan bermana dasar keimanannya semua hilang. Terus kalau hilang, berarti dia kafir. Ya. Jelas ya? Nah, tapi bahasa itu kadang digunakan oleh sebagian as-salaf. Dan ini pernah kita uraikan ketika membahas kitab Usul Sunnah karya Al-Khumaidi. Sebab Al-Khumaidi mengibaratkan dari Ibnu Uyainah ucapan itu. Yang khusu berkurang-berkurang hatta la yabqa minhu syai, sampai tidak ada sesuatu yang tersisa. Dan telah kita terangkan apa maknanya. Baik. Jadi ini orang-orang Khawarij, iman itu cuma satu kesatuan. Ya, sama sebenarnya dengan kelompok Murji'ah. Iman itu juga satu kesatuan, cuma mereka terbalik. Nah, kalau kelompok Murji'ah, iman itu satu kesatuan. Jadi kalau dia berbuat maksiat, sebagiannya sisa. Kalau sebagiannya sisa, itu tidak mempengaruhi iman, imannya tetap sempurna. Imannya tetap apa? Tetap sempurna. Jadi kalau dia pergi sebagian, sisa sebagian, maka sisa seluruhnya. Ya. Kalau Khawarij sebaliknya, pergi sebagian, pergi seluruhnya. Jelas ya? Ya, perhatikannya bagaimana dia bisa dua kelompok ini menyimpang karena keluar dari keyakinan as-salaf dalam masalah keimanan. Ya. Inilah indahnya seorang itu mengetahui apa namanya akidah. Sebab dari akidah itu dia mengerti dasar-dasar keimanan di mana, dasar-dasar keyakinan. Ya. Sehingga dia bisa uraikan di mana titik kesesatannya kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Apa kelompok Murji'ah. Dan yang paling penting dalam keimanan, ya, itu bukan mengetahui siapa yang menyimpang dalam masalah iman, siapa yang ini. Yang paling pentingnya seorang mengerti apa hakikat iman dan dia perhatikan. Ketika disebutkan iman itu bertambah, maka dia berusaha melakukan amalan-amalan yang menambah keimanannya. Ketika disebutkan bahwa iman itu berkurang, maka dia berhati-hati jangan sampai dia mendekati amalan-amalan yang bisa menyebabkan imannya itu apa? Berkurang. Ini makna yang paling utama yang diinginkan dalam mempelajari akidah, sehingga kehidupan seorang hamba itu menjadi kehidupan yang indah. Dia kokoh di atas kehidupannya, ya, tidak bergeming dengan banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan pemikiran, bertebarannya pemahaman-pemahaman yang salah. Ya. Dengan dia mengenal akidah yang benar, maka dia akan lurus insyaallah taala di atas jalan Islam. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan menjelaskan bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Waqala, berkata Imam Syafi'i, "Laisa 'ala ahli irja' ahajju min hadhihi al-ayah." Ya. Tidak ada ayat yang paling kuat membantah kelompok Murji'ah melebihi ayat ini. Apa ayatnya? Kata beliau, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah, perhatikanlah, tidaklah mereka diperintah, ini menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Agama dibangun di atas apa? Perintah, bukan adat istiadat, bukan warisan nenek moyang, ya. Tapi dibangun di atas perintah, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Perhatikannya, maksud ikhlas. Hunafa, bagaimana ikhlasnya? Hunafa, dia hanya mengarah kepada Allah, dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dia menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ini terangkai dari tiga sekaligus sudah. Ya. Keyakinan, amalan dan apa? Ucapan. Ini semua terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian setelah disebutkan ini, Allah berfirman, "Wa dhalika dinul qayyimah." Itulah agama yang lurus. Ya. Jelas? Maka kapan dia kurangi? Dia katakan misalnya iman bukan ucapan, atau iman, atau dia katakan ucapan bukan iman, amalan bukan iman. Ya. Maka ini artinya dia telah bertentangan dengan ayat. Sebab ayat ini mengatakan agama itu sempurna dengan tiga hal. Ya, di sinilah letak penyimpangan kelompok Murji'ah. Ya, Murji'ah itu dikatakan Murji'ah sebab mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Ini akar kesesatan seluruh kelompok Murji'ah, walaupun tingkat kesesatannya berbeda-beda. Ya. Mereka mengeluarkan amalan dari apa? Keimanan. Jadi amalan itu tidak mempengaruhi keimanan. Bagi kelompok Murji'ah, orang yang sholat di masjid itu sama saja dengan peminum khamar. Seorang pezina sama saja dengan orang yang ahli ibadah. Sebab amalan tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi keimanan. Dan ini na'udzubillah, ya, ini keyakinan seperti yang disebutkan oleh banyak ulama, mempermainkan agama. Mempermainkan agama. Iya, jelas ya. Di antara kelompok Murji'ah ada yang mengatakan iman itu ucapan saja, tidak perlu keyakinan dan amalan. Ya, maka ini artinya kaum munafikin mukminun, kan begitu? Orang-orang munafikin mukminun, beriman. Ya. Dia beriman. Iya. Sebab kaum munafik hanya berucap kafir dalam hatinya, berarti mukmin. Nah, dan ini termasuk kedustaan kelompok Murji'ah. Sebab Allah menyebutkan kaum munafikin dalam Al-Quran, "Innal munafikina fid dzarkil asfali minan nar." Sungguhnya kaum munafikin itu di neraka, lapisan neraka yang paling bawah. Ada mengatakan dari kelompok Murji'ah bahwa iman itu hanya dengan keyakinan saja. Ya, ada yang mengatakan keyakinan, ada yang mengatakan tasdiq. Ya. Maka kalau keyakinan saya, maka sama, berarti Fir'aun juga mukmin. Ya, Fir'aun juga mukmin, sebab dia sudah meyakini bahwa dia mengimani Allah yang diimani oleh Bani Israel. Ya. Tapi tidak diterima keimanannya. Kafir Fir'aun, dan tegas ayat-ayat menunjukkan bahwa dia akan disiksa. Ya. dia disiksa sekarang di alam kubur, di alam barzah, dan disiksa di mana? Dia akan disiksa pada hari akhir. Jadi terangkan dalam Al-Quran. Jelas? Dan na'udzubillah, di masa ini masih ada mewarisi pemikirannya. Dahulu ada Ibn Arabi, dia menulis buku tentang keimanan Fir'aun. Tentang keimanan apa? Fir'aun. Nah, di Makassar ini pernah ada seminar di situ tahun 93 atau 94. Ada seminar. Temanya Fir'aun mukmin sejati. Perhatikan akar kerusakan. Kerusakannya diambil dari apa? Ahlul bidah yang kita terangkan tadi. Ini semuanya menyelisih prinsip akidah yang dipegang oleh para ulama Islam seperti Imam Syafi'i dan selainnya. Mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. Harus terangkan dengan tiga hal. Harus ada tiga hal dari keimanan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa ataqidu qalbi ala ma zahara ala lisani wa la ashukku fi imani. وأشهد شهدت بأن الله لا رب غيره وأشهد وأشهد أن البعث حق وأخلص وأن أرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص. Kata Syafi'i, dan saya meyakini hatiku, atau saya meyakini apa yang di hatiku itu seperti apa yang ada di lisanku, dan saya tidak ragu di dalam keimananku. Nah, ini beliau membantah sekelompok orang yang menuduh ahli sunnah bahwa ahli sunnah itu ragu dalam iman. Imam Syafi'i menentang hal ini. Apa yang di dalam hati itu juga yang di lisan, dan orang tidak boleh ragu dalam keimanan. Iya, jelas. Tidak boleh ragu dalam keimanan. Karena itu Imam Syafi'i mengucapkan dua bait syair. Kata beliau, saya mempersaksikan bahwa Allah tidak ada rob selainnya, dan saya mempersaksikan bahwa hari kebangkitan adalah hak, dan saya berbuat ikhlas. Ini amalan hati. Dan sesungguhnya cabang-cabang keimanan itu, tali-tali keimanan itu adalah ucapan yang dijelaskan, dia dari ucapan. Wa fi'lun zakiyun, dan amalan yang zaki, amalan yang saleh, yang suci, yang bersih. Kadang bertambah dan kadang berkurang semuanya. Jelas ya? Ya. Ahli sunnah mengatakan boleh seseorang itu berkata saya mukmin insyaallah. Saya beriman insyaallah. Kalimat insyaallah ini bukan ragu dalam keimanan. Kalau namanya iman, harus yakin bahwa Allah adalah yang berhak diibadahi. La ilaha ghairu. Tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Itu keyakinan. Tapi apa makna ucapan yang dibolehkan oleh para a'immah, saya mukmin insyaallah? Mana yang diinginkan? Ya, kalimat insyaallah, ya maksudnya dia beriman insyaallah. Keimanan itu cabang-cabangnya banyak. Jelas? Keimanan cabang-cabangnya apa? Banyak. Dan dia berusaha insya Allah untuk melaksanakan cabang-cabang keimanan itu. Jelas sampai sini. Bukan dia artinya ragu dia antara masuk masuk ke dalam keimanan atau tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu makna insya Allah. Kalau di situ tidak boleh ada insya Allah. Ya, sebab kapan ragu di situ dia kafir, bukan mukmin. Jelas ya? Maka itu makna insya Allah di penggunaan para ulama. Al-Abiyat wa qad marrat batiyatuha. Beberapa bait syair diucapkan oleh Syafi'i dan sudah berlalu. Ya, sebagiannya. Sebagiannya sudah berlalu ya, tentang apa namanya? Masalah khulafa. Kemudian terakhir di sini beliau bawakan ucapan dan wasiat Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berwasiat. Kata beliau, "Wal iman bi hadza kullihi haqqun." Beriman kepada seluruh yang telah diterangkan, seluruh yang telah disebutkan adalah hak. Faman taraka min hadza syai'an fa huwa mukhalifun li kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sesuatu darinya, maka dia menyelisihi kitab Allah dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahasa Imam Syafi'i, kalimat mukhalif. Mukhalif itu menyelisihi, itu kadang bermakna ahlul bidah dan kadang tidak bermakna ahlul bidah. Kadang dikafirkan keluar dari Islam dan kadang tidak dikafirkan. Jelas ya? Sebab pokok-pokok akidah, kalau dia pokok akidah, ada yang menyelisihinya. Kalau dia adalah pokok yang diyakini, yang sangat jelas, maka mengingkarinya itu dikafirkan pelakunya. Seperti telah saya terangkan, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh para ulama. Sebab ini keyakinan ya, tidak boleh diselisihi. Jelas ya? Atau ada yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, ini juga menyebabkan pelakunya kafir. Atau ada yang mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ini juga menyebabkan pelakunya dikafirkan. Jelas ya? Tapi telah berlalu ya bahwa syarat-syarat pengkafiran itu ada. Itu hukum umum tadi kita terangkan. Adapun ponis kepada orang-orang itu ada syarat-syarat lain ditambahkan oleh para ulama. Jelas ya? Jadi sini bahasa Imam Syafi'i mukhalif. Dan ada yang sebagiannya kalau diselisih dia adalah ahli bidah, tidak dikafirkan. Ya dalam masalah takdir, kalau dia mencari ilmu Allah, ini dikafirkan. Sebab kalau dia mengingkari ilmu, ini tentunya dia akan mengatakan Allah itu jahil dan telah berbuat sebuah kekafiran. Tapi kalau dia menisbatkan perbuatan kepada hamba, kehendak dia nisbatkan kepada hamba, bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, maka ini adalah bid'ah, tidak dikafirkan pelakunya. Ya, karena itu perhatikan bahasa Imam Syafi'i mukhalifun. Ya, kalimat mukhalif. Jelas ya? Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa para ulama salaf itu sangat berhati-hati dalam memberi ibarat. Ya. Dalam membahasakan bahasa akidah. Sebab setiap kalimat dalam pembahasan akidah itu kadang memberikan konsekuensi. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, beliau berwasiat, "Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalau kalian dalam keadaan apa? Sebagai muslim, bagi orang-orang yang berislam. Iya. Kata beliau, "Fainnaha wasiyatullah ta'ala fil awwalina wal akhirin wal akhirin." Sungguhnya takwa itu adalah wasiat Allah pada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Nah, ini beliau perintah supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan seorang itu meninggal kecuali di atas keislaman. Kemudian beliau terangkan bahwa takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluk. Ya. Ini beliau pahami dari ayat Al-Quran. Di surah Nisa Allah berfirman, "Walaqad waqsayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Kami wasiatkan supaya hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian kata Asy-Syafi'i, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diadakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Alaihi ahya wa alaihi wa amut, alaihi ahya wa alaihi amut, wa alaihi ubatu insyaallah taala. Demikianlah saya hidup di atas ketakwaan dan demikian pula saya mati di atasnya. Dan demikian pula insyaAllah ta'ala saya akan dibangkitkan. Maksudnya ini harapan. Sebab yang namanya manusia tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Bagaimana kata salaf, "Al-hayyu la tu'man alihi al-fitnah." Orang yang hidup itu tidak ada yang merasa aman dirinya dari fitnah. Ya. Hati berada di tangan Allah, dibolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Dan Nabi mengabarkan di akhir zaman tentang dahsyatnya fitnah. Sampai di pagi hari seorang beriman, di sore harinya dia kafir. Di sore harinya dia beriman, besok paginya dia kafir. Maka Ini semua mengharuskan seorang hamba itu untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga dirinya di atas akidah yang benar dan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Seseorang teguh mempelajari akidah salaf seperti yang diterangkan oleh Imam Syafi'i di sini, inilah yang menyebabkan seorang itu dikokohkan di atas jalan yang lurus, hatinya terikat. Nah, tapi harus diketahui bahwa akidah ini terus diulang dan diulang, tidak hanya dipelajari sekali, diingat sekali. Dia adalah tugas di dalam kehidupan supaya hati itu terus terikat dengan apa? Terikat dengan akidah yang benar. Terikat dengan akidah yang benar. Ibarat sebuah tali, sebuah tali yang mengikat hati. Akidah adalah tali yang kuat yang harus dijaga kebersihannya, harus dijaga tali itu keawetannya, supaya dia tetap mengikat. Kalau dia dibiarkan saja terkena syubhat, terkena kotoran, ya akan menjadi rapuh tali itu dan mungkin dia akan mengendor dan lepas. Karena itulah hendaknya seorang hamba berusaha baik mungkin untuk menjaga akidahnya, ya, menjaga akidahnya. Dan inilah letak kekurangan banyak dari kaum muslimin, ya, tidak mengetahui prioritas di dalam menuntut ilmu agama. Itu menimba ilmu agama yang paling diprioritaskan adalah akidah. Karena itu kegembiraan seseorang dalam mempelajari akidah itu harusnya melebihi yang lainnya, melebihi yang lainnya. Dia bergembira belajar ilmu fikih, ya, ilmu hadis, bergembira. Tapi mempelajari apa yang berkaitan dengan akidah, harusnya dia lebih bergembira lagi dan lebih bersemangat lagi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita semua. Selesai buku ini, sekarang di sini oleh Al-Barzanji, tamat wa kamulat bi'aunillah. Selesai sudah bukunya dan telah sempurna dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.